الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hak-hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami, demikian pula hak-hak suami yang wajib untuk ditegakkan oleh seorang istri dalam rumah tangganya. Lalu kemudian berkata al-muallifu rahimahullah ta'ala thalithan, poin yang ketiga, al-huququ al-mushtarakatu bainaz zawjain, hak-hak kebersamaan antara suami istri. Yani pada pembahasan yang ketiga ini merupakan hak-hak yang dimiliki bersama, sebagaimana dimiliki oleh seorang suami, demikian pula dimiliki oleh seorang istri, yang masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan dalam rumah tangga tersebut. Kata beliau rahimahullah ta'ala, aghlabul huquqi al-madhi dhikruha huququn musyarakatun bainaz zawjain. Mayoritas hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya, pada hakikatnya itu adalah hak-hak yang dimiliki bersama antara suami istri. Wa bi khassatin haqqul istimta', dan lebih terkhusus lagi hak untuk bersenang-senang dengan pasangannya. Sebagaimana seorang suami memiliki hak untuk merasakan kegembiraan bersenang-senang dengan istrinya, maka demikian pula sebaliknya, seorang istri juga berhak untuk merasakan hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupannya bersama dengan suaminya. Wa ma yatba'uhu min huquqin, dan apa yang menyertainya dari hak-hak yang itu adalah merupakan hak yang dimiliki bersama, dimiliki oleh suami sebagaimana juga dimiliki oleh istri. Wa kadza tahsinu kullin min az-zawjayni khuluquhu li sahibihi, demikian pula masing-masing dari suami istri berusaha untuk memperbaiki akhlaknya kepada pasangannya. Seorang suami hendaknya berakhlak yang baik dalam bergaul dengan istrinya, demikian pula sebaliknya, seorang istri hendaknya berakhlak yang baik kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf. Dan boleh jadi yang dimaksud pula di sini adalah dalam hal memperhatikan penampilan secara zahir, sebagaimana seorang istri dianjurkan dan disyariatkan untuk berhias di hadapan suaminya, maka demikian pula halnya suami, hendaknya suami berusaha untuk berpenampilan yang baik ketika berada di hadapan istrinya, dengan memakai wangi-wangian, dengan berpenampilan dengan cara yang disenangi dan dinikmati oleh seorang istri. Oleh karena itu diriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li, sesungguhnya aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku juga berhias untukku, ya, agar kemudian terjalin keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Wa tahammuli adahu wa mu'asyaratihi bil ma'ruf, dan berusaha untuk memikul hal-hal yang menyebabkan dia tersakiti, hal-hal yang menyebabkan munculnya perkara-perkara yang tidak menyenangkan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang harus berusaha untuk bersabar dalam menghadapi hal tersebut. Sebab bagaimanapun juga manusia tidak ada yang sempurna. Seorang suami memiliki banyak kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seorang istri memiliki banyak kekurangan. Maka hendaknya yang penting bagi mereka adalah berusaha untuk saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan, berusaha untuk ditutupi dan berusaha untuk diisi dengan hal-hal yang lain yang menyebabkan munculnya kebahagiaan dan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Wa mu'asyaratuhu bil ma'ruf, dan bergaul dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana suami diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf, maka demikian pula sebaliknya, seorang istri pun demikian. Fala yumatiluhu bihaqqih, jangan dia yumatil. Yang dimaksud yumatil yakni menunda-nunda, memperlambat apa yang menjadi haknya. Ketika dia mengetahui bahwa dia wajib melakukan sesuatu untuk menunaikan hak pasangannya, maka segera dia melakukannya. Segera dia mengerjakannya. Jangan dia menunda-nunda, jangan dia terlambat dari sesuatu yang seharusnya dia mengerjakan pada waktunya. Wala yatakarrahu libadlihi, dan jangan dia merasa benci ketika dia melakukan hak tersebut, ketika dia menunaikan hak itu. Jangan dia merasa benci, merasa terpaksa, tidak ada keridhaan, ya, tapi dia seakan-akan melakukan hal tersebut tidak dibangun di atas keridhaannya, namun di atas keterpaksaan, dibangun di atas kebencian. Jangan sama sekali. Hendaknya masing-masing dari keduanya berusaha untuk saling memahami, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Wala yutbi'uhu adhan wa minnatan, dan jangan dia menyertai bantuan tersebut ketika dia telah menunaikan kewajibannya dalam menunaikan hak pasangannya. Jangan dia menyertai dengan adhan. Adhan, ucapan-ucapan yang menyakiti pasangannya, yang penuh dengan emosi atau yang semisalnya. Wa minnatan, atau merasa memiliki jasa yang besar sehingga dia menyebut-nyebut kebaikannya kepada pasangannya tersebut. Kamu, saya sudah begini kepadamu, saya sudah begini kepadamu, kok kamu seperti ini. Nah, maka ketika dia berbuat kebaikan, lakukanlah kebaikan tersebut dengan penuh keikhlasan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para suami untuk menyikapi istri-istri mereka, bergaul dengan istri-istri mereka dengan cara yang baik. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Maka ini sebaliknya, para wanita, para istri itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para suami sebagaimana halnya ada kewajiban-kewajiban istri yang harus mereka tegakkan dalam menunaikan hak-hak suami. Masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban yang setiap dari mereka wajib untuk menunaikannya dengan cara yang ma'ruf, yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauli Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahlihi, orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian mereka yang mempelajari sunnah, mengerti sunnah, ketika dia bergaul dengan manusia secara umum terlihat akhlaknya baik, dengan temannya dia baik, dengan orang-orang yang biasa dia bergaul, bermuamalah dengannya, terlihat dia baik. Bahkan mungkin suka memberi dan senantiasa memberi senyuman. Namun ketika dia mendatangi keluarganya, maka dia menganggap keluarganya seperti musuh. Memiliki kebiasaan marah, sering ngamuk. Dan bahkan tidak jarang seorang istri tidak terselamatkan dari hal-hal yang menyebabkan dia terzalimi. Seorang suami yang suka memukul istrinya, seorang suami yang tidak memiliki senyum kepada istrinya, seorang suami yang senantiasa menampakkan sikap kebencian tanpa senyuman, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit memukul, maka ini bukan tipe seorang suami yang baik, bukan tipe seorang suami yang saleh, yang berusaha mendidik keluarganya dengan cara yang baik. Ada sebagian kondisi mereka seperti ini. Ketika bersama yang lain, wah, dia terlihat pergaulannya sangat baik sekali. Tapi ketika dia bersama dengan istrinya, maka dia terlihat sangat kejam. Dia terlihat sangat garang. Jarang sekali menampilkan senyuman. Sedikit kesalahan dari seorang istri, sedikit kekurangan dari seorang istri, maka dia langsung menyikapinya seakan-akan istrinya itu adalah musuh besarnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, peringatan. Wanita itu lemah tentunya. Wanita itu adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lemah. Maka hendaknya seorang suami menjaga mereka dengan cara yang baik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rifqan bil qawarir, lemah lembut kalian dengan para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan para wanita itu dengan botol yang begitu mudahnya mereka pecah ketika jatuh. Yang begitu mudahnya mereka hancur ketika terjadi kesalahan. Maka demikian pula seorang suami, rifqan bil qawarir, lemah lembut kalian terhadap istri-istri kalian. Ada sebagian ketika bersama orang lain, wah, luar biasa lembutnya dia, kasih sayangnya dia. Wallahul musta'an. Atau mungkin dia memilih-milih ketika dia berpoligami, ketika dia bersama istri yang lain, dia terlihat begitu menampakkan kasih sayang, tapi ketika dia bersama dengan yang satunya, dia menampakkan kebencian, dia menampakkan sesuatu yang menunjukkan kemurkaan. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kelemah lembutan. Ada kesalahan sedikit, maka seakan-akan dia melakukan kesalahan yang banyak. Maka ini bukan tipe seorang lelaki pemimpin dalam rumah tangga yang wajib, terlebih lagi kepada ahlus sunnah, kepada para ikhwan yang mengerti tentang ilmu syar'i, hendaknya menjalani rumah tangganya dengan cara yang baik. Jadilah seorang pemimpin yang memimpin rumah tangga itu dengan cara yang saleh, dengan cara yang mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Aku orang yang paling baik pada keluargaku. Rasulullah uswatun hasanah. Jangan menjadikan seorang wanita tidak betah tinggal di dalam rumahnya. Ketika dia sudah diperintahkan untuk tinggal di dalam rumahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Tinggallah kalian di rumah kalian. Dibetahkan wanita itu untuk berada di dalam rumahnya. Jangan sampai kemudian dia sudah tidak keluar rumah. Di dalam rumah dia merasakan seperti neraka. Dia merasakan seperti siksaan. Perginya suami menjadi ketenangan baginya. Ketika suami datang, yang ada adalah teror, kekejaman, kebengisan, kezaliman. Tidak ada kasih sayang, tidak kelemah lembutan. Penuh dengan kata-kata yang kasar, yang mungkin dia tidak mengatakan itu kepada orang lain. Dengan kata-kata caci maki, ini tidak jarang terjadi, bahkan terhadap mereka yang pelajari sunnah. Maka ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membiarkan kehidupan rumah tangga dalam keadaan istri-istri kalian tersiksa hidup di dalamnya. Dalam keadaan mereka merasakan kengerian hidup dalam rumah tangga itu. Berikan suasana ketenteraman dalam rumah tangga tersebut. Berikan kenyamanan kepada mereka. Jadikan mereka sebagai seorang yang merasa betah untuk tinggal di dalam rumahnya. Lalu kemudian kata beliau, kama yusannu lizawji imsaku zawjatihi hatta ma'a karahatihi laha. Dan dianjurkan, disunnahkan bagi seorang suami untuk tetap mempertahankan istrinya meskipun dia membencinya. Yakni meskipun ada hal-hal yang mungkin dia tidak menyukai. Sekali lagi saya mengingatkan kepada para ikhwan, tidak ada wanita yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Kesempurnaan itu dalam surga. Di dalam al-jannah. Secantik-cantiknya seorang wanita, pasti ada kekurangannya. Sebaik-baiknya seorang wanita, pasti ada hal-hal yang mungkin menyebabkan kita kurang merasa hidup bersamanya. Maka yang wajib adalah berusaha bersabar. Mempertahankan kehidupan rumah tangga. Apalagi ketika seorang sudah melahirkan anak keturunan. Yang diharapkan mereka akan menjadi generasi yang terbaik. Mereka bahu-membahu, tolong-menolong untuk mendidik anak-anak tersebut. Sebagaimana seorang istri tidak diperbolehkan baginya meminta cerai tanpa ada udur-udur yang syar'i. Ya. Hanya sekedar suaminya misalnya dia menikah lagi atau suaminya melakukan hal-hal yang masih memungkinkan untuk diperbaiki, minta cerai, minta cerai. Ini tidak sepantasnya. Ini seorang tanda wanita ahlun nar yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya. Seorang suami, seorang yang berusaha bersabar. Seorang suami adalah seorang yang berusaha memperbaiki kondisi keluarga. Jangan ada sedikit perkara, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Ya. Kamu pulang sana ke rumah orang tuamu. Dan yang semisalnya, dari ucapan-ucapan yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang pemimpin dalam rumah tangga tersebut. Yang wajib adalah bersabar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan meskipun kalian membenci mereka dalam satu perkara, maka boleh jadi kalian membenci sesuatu namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang melimpah dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa hak-hak yang disebutkan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.